Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita alhamdulillah di hari Ahad pagi ini 15 Sya'ban 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 25 Februari 2024 Masehi. Kembali kita berjumpa melalui kajian online yang insya Allah walaupun ini online namun semoga tidaklah mengurangi semangat belajar kita dan tetap memberikan faedah sebagaimana faedah dengan majelis ilmu yang berjumpa langsung. Barakallahu fikum dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ikhlasun niyah dan memberikan ya dengan majelis ilmu ini segala fadilah, keutamaan majelis ilmu sekaligus natijah hasil daripada majelis ilmu itu. Naam, yaitu al-ilmu nafi' wal-amalus salih. Barakallahu fikum, kita di kesempatan pagi hari ini telah masuk pada al-hadis al-thamin wal-ishrun, hadis ke-28. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kitab yang kita pelajari ini, Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, ini berisi kumpulan hadis-hadis pilihan sebanyak kurang lebih 99 hadis yang mengajarkan kepada kita berbagai pembahasan agama dalam sekian pembahasan dan bidangnya, baik itu terkait dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, manhaj, akhlak, al-mu'amalah. Dan sebagaimana judulnya, ini adalah Jawami'ul Akhbar. Sehingga memang bersifat jami'. Jami' meliputi semua abwab, ya, semua bab pembahasan dalam agama atau mayoritasnya. Sehingga ketika kita menelaah, ketika kita membaca, menelaah dan mempelajari kitab ini, ya, kita mempelajari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini beserta syarahnya, maka kita akan mendapatkan ya, pelajaran tentang akidah. Kita pun akan mendapatkan pelajaran tentang manhaj, ya, juga pelajaran tentang ibadah, akhlak, muamalah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Hadis ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innad dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rawhah wa shay'in minad duljah. Muttafaqun alaihi. وفي لفظ والقصد القصد تبلغ. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini yusrun, mudah. Dan tidaklah seorang pun yang mempersulit agama, menjadikan agama ini sulit, illa ghalabah, kecuali pasti dia sendiri yang terkalahkan oleh agama itu. Kecuali pasti agama itu akan mengalahkan dia, dia yang akan terpental. Agama mudah, namun dia sendiri yang mempersulit. Yang tadinya mudah, dia melakukan atau membuat aturan yang menyebabkannya semakin sulit, atau menjadi sulit, atau semakin sulit. Maka orang seperti ini justru dia sendiri yang akan mental, yang akan kalah, yang akan mundur dari agama ini. Nah, fasaddidu wa qaribu, maka tepatlah ya, dalam mengamalkan agama ini tepat pada titik sasarannya. Waqaribu, atau berupayalah untuk selalu mendekati titik yang tepat itu. Ya, amalkan agama dengan tepat. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Atau kalau engkau sendiri banyak dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada padamu, ya, tidak bisa tepat, maka waqaribu, terus berupayalah kamu untuk mendekati ketepatan itu. Wa abshiru, dan bergembiralah. Wasta'inu bil ghudwati war rawhah wa syai'in minad duljah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan waktu pagi dan waktu sore dan sedikit dari waktu malam. Gunakan kesempatan tersebut untuk meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Ya. Di waktu itu, ya, di antara waktu-waktu yang paling tepat untuk memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih di sepertiga malam terakhir, sebagaimana nanti akan ada penjelasannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan secara muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Dalam lafaz lain, wal qasdal qasda tablughu. Tepatlah kamu dan beradalah di tengah kamu. Tepatlah dan beradalah di tengah. Tabluhu, niscaya engkau akan sampai kepada tujuan. Terus kamu berada di tengah. Terus kamu tepat. Niscaya kamu akan sampai kepada tujuanmu. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dan mulia. Karena itu Al-Allama As-Sa'di rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, ma a'zama hadzal haditha wa ajma'ahu lil khair wal wasaya nafi'ah wal usul al jami'ah. Betapa agung hadis ini, dan betapa hadis ini mengumpulkan segala kebaikan dan wasiat-wasiat yang bermanfaat serta prinsip-prinsip yang komprehensif, menyeluruh. Ya, dasar-dasar yang menyeluruh. Faqad assasa sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi hadzal aslul azim. Nabi alaihi salatu wasallam telah meletakkan di awal hadis ini prinsip yang sangat besar. Faqala innad-dina yusrun. Ini prinsip yang sangat besar bahwa sesungguhnya agama ini mudah. Ay muyassar musahhal. Ya, ini agama ini telah dimudahkan. Fi aqaidihi, dalam urusan, dalam akidahnya. Wa akhlaqihi, dalam akhlaknya. Wa amalihi, dalam amalnya. Wa fi af'alihi wa turukihi, dan dalam hal-hal yang diperbuat maupun yang ditinggalkan. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, itu pun muyassar. Telah banyak diberikan kemudahan. Fa inna aqaidahu allati tarji'u ila al-imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi hiya al-aqaidus sahihah allati tatma'innu laha al-qulub wa tuwassil muqtadiha ila ajalli ghayatin. Ya. Sesungguhnya akidah dalam agama ini yang semuanya kembali kepada prinsip iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan iman terhadap takdir yang baik yang maupun yang buruk, yakni perkara akidah yang kembalinya kepada 6 rukun ini yang disebut rukun-rukun iman, ya, itu merupakan akidah sahihah yang kalbu setiap insan pasti akan tenang ketika mengimani dan meyakininya. Dan mengantarkan kepada orang yang mengikutinya, mengantarkan orang yang mengikutinya kepada tujuan yang ingin dicapai. Wa afdalul matlub, dan kepada cita-cita yang tertinggi, paling utama. Ini akidahnya. Wa akhlaquhu wa amaluhu. Demikian pula akhlak dan amal-amal yang ada dalam agama ini. Akmalul akhlak wa aslahul amal. Merupakan akhlak yang paling sempurna dan amal yang terbaik. Ya. Biha salahuddini wa dunya wal akhirah. Dengannya terwujud kebaikan agama, dunia dan akhirat. Wa bifawatiha yafutus salahu kulluhu. Dan kalau itu luput, enggak dilakukan, tidak beramal atau tidak berakhlak, maka hilanglah kebaikan itu, kebaikannya itu semua. Hilanglah semua kebaikannya. Wa hiya kulluha muyassarun musahhalah. Dan itu semua adalah dimudahkan. Kullu mukallafin yara nafsahu qadiran 'alaiha. La tashuqqu 'alai wa la tukallifuh. Sehingga masing-masing mukallaf akan melihat bahwa dirinya mampu melakukan itu. Beriman dengan sekian, dengan rukun-rukun iman itu, dia mampu. Ya. Dan tidak berat padanya, pada dirinya. Dalam hal imannya, akidahnya, amalnya, akhlaknya, dia melihat masing-masing jiwa kan, melihat bahwa dia itu mampu melakukan itu semua. Tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit, dan tidak ada yang membebani. La tukallifuhu, tidak membebani dia di luar kemampuannya. Aqaiduhu sahihah basitah. Ya. Bersama itu akidahnya sahihah juga ringan, tidak berat mengimani akidah yang ada dalam agama ini. Bukanlah sesuatu yang rumit. Beda dengan takhayulat wa khayalat, berbagai khurafat. Ya, itu rumit, berat. Ya. Bagaimana sesuatu makhluk atau satu makhluk, ya, yang itu diciptakan, namun banyak orang yang berdoa kepadanya. Padahal dia sudah mati juga. Ketika dia mati, dia butuh pertolongan, dia butuh untuk dirinya terjaga dari azab. Ya, namun banyak orang berdoa kepada dia. Ini akidah syirkiyah. Akidah yang penuh khayalat, penuh khayal dan khurafat. Ya. Ini seperti ini. Ini akidah syirik. Beda dengan akidah Islam. Ya. Yang menyatakan bahwa yang berhak diibadai hanyalah Rabbul Alamin. Pencipta alam, penguasa sekaligus pengaturnya. Yang bukan Rabbul Alamin tidak boleh diibadai, tidak berhak diibadai. Ya. Sehingga kalau kita menganut akidah-akidah selain Islam, kita akan mendapatkan banyak kontradiksi, keanehan, dan kerumitan. Ya, sehingga sulit mengimaninya. Kayak bisa mengimani yang seperti itu. Ya, minta tolong kepada makhluk yang juga sama-sama lemah. Yang makhluk itu tidak mampu menolong dirinya. Bahkan kalau seandainya ada lalat yang mengambil sesuatu dari dirinya, dia pun gak mampu membela atau merebut apa yang diambil oleh lalat itu. Yang Allah katakan da'ufat talibu wal matlub. Dari sini sangat tampak betapa lemahnya pihak yang meminta dan yang diminta. Yang dimintai sama-sama lemah, sama-sama tidak memiliki kemampuan. Ya, lah bagaimana bisa terjadi peribadatan kepada makhluk, sesama makhluk yang demikian? Ya. Bagaimana seseorang yang berakal sehat mengibadahi ijil misalnya, anak sapi, sebagaimana terjadi pada Bani Israel atau pada kaum Hindu menyembah sapi dan sebagainya. Nah, begitu. Dan berbagai akidah-akidah yang lainnya. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah. Bagaimana pula seperti akidah khurafat, ya, penyembahan terhadap kuburan-kuburan, tawaf di kuburan padahal orangnya sudah mati. Yang Rasul alaihi salatu wasallam melarang dengan larangan yang sangat keras melakukan peribadatan di sisi kuburan, walau padahal ibadahnya kepada Allah namun dilakukan di sisi kuburan. Dan bagaimana jika mengibadai penghuni kubur itu? Nah, maka ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, ini semua salah satu contoh bahwa akidah Islamiyah, akidah yang mudah, sesuai dengan akal sehat, dan itu akidah sahihah yang benar dan lurus. Nah, seperti itu. Bagaimana bisa meyakini Allah berada di mana-mana? Berarti apa? Allah ada di tempat-tempat yang kotor juga, ada di tempat ada di sana. Mau kemana Anda ketika menghadap? Termasuk kalbu Anda ketika berdoa, mau menghadap kemana? Sementara fitrah yang suci, yang bersih, yang masih murni, enggak terkotori oleh pemikiran-pemikiran batil, itu tanpa ada yang mengajari, ketika dia berdoa pasti dia akan mengarah ke arah langit. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ada di langit. Kaif mau menyatakan Allah di mana-mana, berarti juga Allah ada di bawah. Yang mana bawah itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang kurang. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini akidah-akidah yang sulit. Sementara akidah Islam dengan jelas bahwa Allah Al-Aliyul Azim, Allah itu Maha Tinggi, Maha Agung. Allah itu Ar-Rahmanu 'alal Arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu berada di atas arsy, istawa di atas arsy. Akidah yang sesuai dengan fitrah yang selimah, fitrah yang lurus, akal yang sehat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga akidahnya sahihah dan ringan. Ringan dalam arti apa? Sesuai dengan fitrah yang selimah dan akal yang sehat. Takbaluhal uqul as-salimah wal fitrah al-mustaqimah. Sehingga akidah dan akidah Islam ini bisa diterima oleh akal yang sehat dan fitrah yang lurus. Wa faraiduhu ashalu syai. Demikian pula kewajiban-kewajiban dalam agama ini itu yang paling sesuatu kewajiban yang paling mudah untuk dikerjakan. Amma salawatul khams, contohnya salat 5 waktu. Fa innaha tatakarrar kulla yaumin wa lailatin 5 marrat. Kewajiban salat 5 waktu ini berulang setiap hari, sehari semalam 5 kali. Fi awqatin munasibatin laha. Dalam waktu-waktu yang sesuai. Waktu fajar. Dah bagi manusia untuk mengerjakannya setelah dia bangun dari tidur, selesai dari istirahat malam. Maka dia mengawali harinya dengan ibadah 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salatul fajar, salatul subuh. Kemudian di pertengahan siang dia kerjakan, lalu di berikutnya salatul asar, salatul maghrib, dan salatul isya, itu semua di waktu-waktu yang munasibah, sesuai dan tepat, tidak sulit untuk menjangkau waktu-waktu tersebut. Wa tammamal latiful khabir suhulataha bi ijabi al-jama'ah wal ijtima' laha. Dan Allah Ta'ala al-latiful khabir, yang maha lembut, yang maha tahu segala sesuatu yang mendetail, menyempurnakan mudahnya kemudahan dalam salat itu dengan Allah wajibkan secara berjamaah dan ijtima' berkumpul padanya. Fa innal ijtima' fil ibadat minal munasyitat wal musahilat laha. Karena bersama, berkumpul dalam ketika melaksanakan ibadah, itu diantara faktor yang membuat seseorang semangat, rajin. Rajin dan bersemangat dalam mengerjakannya. Dan mudah. Beda kalau dikerjakan sendiri-sendiri. Terasa sulit, mau salat zuhur, ditunda-tunda. Nanti dululah, cik, ntar lagi. Tapi kalau berjamaah, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Timbul semangat. Beda ketika dia mengerjakan sholatnya secara berjamaah dengan ketika sendirian. Ketika dia sakit sendirian, terpaksa gak bisa sholat atau hadir ke masjid dia. Maka terpaksa dia sendirian. Maka beda. Semangatnya, kehusuannya juga beda. Sehingga apa? Mengerjakan sholat secara berjamaah, berkumpul di satu tempat, ini diantara apa? Yang munasyitat wal musahilat. Yang membuat seorang bersemangat, membuat seorang menjadi rajin, dan mempermudah. Warattaba 'alaiha min khairid din wa salahil iman wa thawabilillahil ajil wal ajil. Ma yujibu lil mu'min ayastahliyaha. Dan dengan apa namanya, Allah berikan, Allah sertakan dengan itu, yaitu dengan adanya khairid dunya, khairud din, kebaikan agama, wa salahil iman, wa thawabilillah, kebaikan iman dan pahala Allah yang segera maupun yang nanti di akhirat. Ma yujibu lil mu'min ayastahliyaha. Yang mengharuskan seorang mukmin untuk benar-benar melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Wa yahmadullah ala fardhihi laha alal ibad, bahkan bersyukur, memuji Allah atas aturan kewajiban ini. Ya. Atas pemberian kewajiban sholat itu kepada para hamba-hambanya. Idla ghina lahum anha. Karena mereka tidak bisa merasa cukup darinya. Yakni mereka hamba itu yang butuh untuk disyariatkan kewajiban lima waktu ini. Kewajiban sholat lima waktu. Hamba gak butuh. Justru dia butuh. Ya. Barakallahu fikum. Ini. Sang hamba itulah yang butuh untuk di adanya aturan kewajiban sholat lima waktu ini. Barakallahu fikum. Ini juga diantara apa? Bukti sekaligus contoh bahwa agama ini mudah. Ya, sulit. Ya. Pahalanya pun Allah lipat gandakan menjadi 25 atau 27 tingkat. Ya, beda kalau dia salat sendiri, hanya satu. Tapi kalau dia mengerjakannya secara berjamaah, maka apa? Pahalanya berlipat ganda sampai 27 kali. Ya. Kalau kita misalnya diberitahu bahwa kalau jualan di tempat itu jam sekian, keuntungannya bisa berlipat-lipat ganda. Beda kalau kamu jualan ya di situ, ya keuntungannya ya satu, enggak berlipat. Tentu dia gimana? Akan memanfaatkan waktu dan tempat tersebut sebaik-baiknya. Bukankah demikian? Demi mendapatkan apa? Laba yang jauh lebih berlipat ganda. Itu urusan dunia. Wa kaif ada urusan akhirat. Kaif ini bisa mendekatkan, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kaif ini akan menjadi faktor yang dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia cintai. Nah, dan dia agungkan, dia ibadai, dia sembah, yang dia merendahkan diri kepadanya. Nah, ayol ikhwa rahimani wa rahmatullah. Wa amma zakat, demikian pula contoh lain. Zakat, fa innaha la tajibu ala faqir laisa indahu nisabun zakawi. Zakat, maka itu tidak, bukanlah kewajiban bagi orang yang fakir, yang enggak memiliki nisab zakawi, nilai zakat yang ditentukan batas minimalnya. Ya. Wa innama tajibu alal aghnia, namun zakat itu hanyalah wajib kepada al-aghnia, orang-orang kaya yang memiliki batas minimal yang ditentukan dalam syariat, yang disebut nisab zakawi. Ya, batas minimal untuk seseorang mengeluarkan zakat, dinyatakan wajib mengeluarkan zakat. Adapun fakir enggak memiliki itu. Ya. Yang memiliki siapa? Orang yang kaya. Nah, inilah yang dikenai kewajiban. Adapun fakir, karena dia belum memiliki nisab zakawi, tidak dikenai kewajiban zakat. Ya, hanyalah zakat itu atau kewajiban zakat itu mengenai orang-orang yang kaya, tatmiman lidinihim wa islamihim, sebagai penyempurna bagi agama dan keislamannya, wa tanmiyatan li amwalihim wa akhlaqihim, dan menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan harta dia dan akhlaknya. Kalau dia menunaikan itu, agamanya, keislamannya makin sempurna. Kalau dia tunaikan itu, maka hartanya pun semakin tumbuh. Juga juga yang gak kalah penting, akhlaknya semakin tumbuh, semakin baik, semakin tinggi, semakin mulia, kalau dia terus menunaikan kewajiban zakatnya. Wadaf'an lil afati anhum, dan sebaliknya, menghilangkan nilai atau hal-hal tercela dari dirinya. Wa an amwalihim, dan dari hartanya. Wa tadhhiran lahum minas sayyi'at, dan mensucikan dirinya dari kejelekan-kejelekan. Wa muwasatan li mahawijihim, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan orang-orang yang memiliki hajah. Wa qiyaman di masalihihim al-kulliyah, sekaligus memenuhi atau menunaikan kemaslahatan mereka yang bersifat global. Wa hiya ma'a dzalika juz'un yasirun jiddan, dan itu pun ya, dengan segala manfaat keutamaan ya, dari penunaian zakat ini, bersama itu apa? Zakat yang dikeluarkan ini hanyalah bagian kecil sekali, sangat kecil dari harta, binisba ila ma'atahumullah minal mal war rizq, jika dibandingkan dengan rezeki dan harta yang Allah berikan pada mereka semuanya. Karena Allah katakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang Allah rezekikan pada mereka, dari sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan pada mereka, yunfiqun, mereka belanjakan, yakni mereka bayarkan untuk kewajiban berzakat. Itu juz'un yasir, bagian yang sangat kecil, hanya 2,5%. Dibandingkan apa? Limpahan harta dan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Apalah artinya ya, nilai 2,5% itu. Ya, enggak ada artinya. Nah, tidak ada artinya. Nah, barakallahu fikum. Ayol ikhwar rahimani wa rahmatullah, penjelasan tentang hadis ini masih panjang ya, karena Syekh akan menyebutkan kepada kita sekian contoh yang membuktikan prinsip utama yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal sabdanya ini, yaitu inna dina yusrun. Nah, tadi sudah kita sebutkan dalam akidah, salat dan zakat, dan masih ada penyebutan-penyebutan lainnya, contoh-contoh lain di berbagai ibadah-ibadah lainnya. Namun karena waktu yang sudah habis, maka insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sehingga pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Baik, sebelum kita menutupnya, menutup majelis kita, mungkin ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Naam Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, ada yang ana mau tanyakan soal sholat ya. Tapi di masjid itu, di lokasi itu ada kuburan ya. Tapi ini ceritanya waktu dalam keadaan safar. Kami melakukan sholat di situ, nanti selesai sholat baru lihat ada kuburan di situ. Apakah sholatnya harus diulang atau gimana Ustaz? Nah. Terus yang kedua, di masjid terjadi kasus juga, di masjid situ di lokasinya ada kuburan, tapi di kuburan itu ada, maksudnya ada pagar membatasi antara kuburan dengan masjid. Bagaimana itu Ustaz? Nah. Iya, ditanya. Nah, Ustaz. Dalam masalah salat di kuburan, ada apa di masjid yang ada kuburannya? Maka perlu dilihat. Yang pertama, jika kuburan lebih dulu daripada masjid. Jika kuburannya lebih dahulu daripada masjid, ya, maka sholat di situ tidak sah. Ya, bisa difahami ya. kalau kuburannya lebih dulu ada dibandingkan masjid, sehingga masjid itu berdiri di atas kuburan. Maka ini jelas tidak sah, karena Nabi SAW tegas melarang hal ini. La tattakhidul kubura masajida, janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid, ya, yaitu sebagai tempat engkau sholat di atasnya atau di sisinya, atau engkau mendirikan masjid di atasnya, bangunan masjid di atasnya. Maka ini dilarang. Sehingga kalau kuburannya lebih dulu, masjidnya ada kemudian, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang. Kemudian kalau masjid lebih dulu, kemudian kuburannya, sehingga masjid sudah berdiri lama, lalu ada kuburan, ada orang meninggal, entah siapa, dikuburkan di masjid. Maka yang seperti ini apa? Berarti masjid lebih dulu, kemudian kuburan. Maka jika seperti ini, dilihat jika kuburannya di arah kiblat, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau selain arah kiblat, maka masih sebagian ulama memandang boleh, masih sah dan tidak harus mengulang kalau dia ternyata tahunya setelah sholat. Begitu. Nah, ini tentang apa? Sah tidaknya sholat, maka diperhatikan mana yang lebih dulu ada. Kemudian, untuk menyatakan kuburan itu berada di masjid atau tidak, ya, dan juga kaitannya sama pagar atau enggak pagar, sekarang masjid, terkhusus kalau di daerah kita ya, masjid itu kan biasanya ada halaman dan ada pagarnya ya. Ada bangunannya, ada halaman masjid, ada pagarnya. Nah, seperti ini, mayoritasnya orang mewakafkan itu memang tanahnya, tanah yang di luar itu, yang di pagar, dalam pagar itu semuanya diniatkan untuk dinyatakan masjid, diwakafkan untuk masjid. Biasanya seperti itu mayoritasnya. Ya, makanya jika seperti ini, semua area itu selama di dalam pagar, baik bangunannya maupun di luar bangunan, selama masih di dalam area pagar, itu semuanya masjid. Maka itu di posisi manapun, maka itu dinyatakan masjid atau kuburan berada di dalam berada di masjid. Ya. Sehingga kita jangan rancu, lo kan itu kuburannya di luar bangunan masjid. Enggak, halaman masjid jika dengan qarinah seperti ini tadi ada pagarnya, maka itu juga bagian daripada masjid. Kecuali kalau kita tahu memang bahwa pewakaf hanya meniatkan bangunan saja, yang ini bukan masjid. Kalau kita tahu seperti itu. Tapi kalau enggak, maka keumumannya seperti itu. Keumumannya adalah semua yang dalam pagar itu adalah masjid. Jadi semuanya, baik yang berada di bangunan masjid maupun di luar selama di halamannya, maka itu masjid. Ya. Sehingga di bagian manapun posisi kuburan itu, maka itu berada di masjid. Sekarang keberadaan pagar, apakah itu bisa menghalangi? Maka jawabannya, kalau memang itu pagar tembok yang tinggi dan menutup akses ke kuburan itu, benar-benar menutup sehingga tidak ada celah, enggak ada pintu, ya, memang menutup dan tinggi, maka itu bisa sebagai penghalang. Tapi jika tidak, maka itu tidak bisa menjadi penghalang. Sehingga sholatnya pun berpengaruh kepada hukum sholat di situ. Barakallahu fikum. Bisa difahami ya? Taib, Ustaz. Jazakumullah khair atas faedahnya. Misalnya sekarang kasus. Misalnya sekarang kasus ya. Kalau antum di sebuah masjid, masjidnya ada pagar jelas, bangunan masjid, ya. Kemudian ada halaman yang di situ ada pagarnya. Lalu masjidnya, kuburannya itu memang di luar bangunan, di arah kiblat, ya kan? Tapi di luar bangunannya, nah, paham ya? Di arah kiblat. Maka bagaimana ini sholatnya? Maka tidak sah, tidak sah. Walaupun di luar bangunan masjid, tapi selama di halaman, maka masih itu merupakan masjid. Sehingga dikatakan kuburan itu ya di masjid. Kenapa kita katakan tidak sah? Jelas di arah kiblat, maka tidak boleh sholat di situ. Nah, begitu. Tapi kalau di selain arah kiblat, maka antum perlu tahu ini kuburannya dulu ataukah masjidnya dulu. Ya, kalau kuburannya dulu, maka jelas sholatnya pun tidak sah, nggak boleh dan harus diulang. Tapi kalau ternyata masjidnya dulu, tapi dan kuburannya tidak di arah kiblat, maka masih sebagian ulama memandang itu boleh. Nah. Dengan syarat apa tadi ya? Dengan syarat bolehnya itu kalau di luar masjid, artinya di luar halaman masjid juga gitu loh. Jadi kalau selama masih ini, maka kita itu berarti bangunannya di atas kuburan. Nah, barakallahu fikum. Ini memang sering terjadi kalau kita di masjid yang bukan masjid biasanya kita sholat di situ. Ya, ima karena safar atau karena kita sedang pergi agak jauh tapi masih belum safar, masjidnya kita enggak biasa sholat di situ. Ternyata kita dapati ada kuburan. Pedomannya itu tadi, ya. Pedomannya itu tadi yang sudah kita jelaskan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik, jika tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.